Di mana di masa kini cinta putih susah dicari, tanyakan hatimu, lupakan egomu, jangan biarkan kasih berlalu. Mengapa kau pergi lagi, meninggalkan kasih sendiri? Tiada alasan, juga tiada pesan. Kau tega, oh sungguh kau tega. Bernoda.